Simpan, tetap simpan, Pak. Belum insaf, Pak. Sebentar, setelah insaf. Seandainya insaf. Nampaknya kalau sudah sampai pada insaf, iya. Tapi kalau belum, ya enggak, Pak. Belum. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Bapak jadi orang baik, apakah Bapak akan berikan ke teman Bapak? Enggak, belum juga, Pak. Enggak juga. Kalau jadi orang baik. Iya, karena saya belum jadi orang baik, enggak saya kasihkan. Kalau, Pak, kalau. Kalau. Kalau kalau jadi orang baik, enggak juga, enggak saya kasihkan. Itu dia. Sudah melihat bahwa banyak orang hidup dalam kesalahan karena yakin yang salah itu benar. Jadi Pak Richard, walaupun di depan program seperti ini kamera ditempel bersama wajah saya, dan pertanyaan saya adalah, kalau Bapak orang baik, masih nggak mau kasih? Iya, sekarang saya tanya kepada beliau, nama Bapak lagi tadi? Pak Ronald. Pak Ronald, iya. Kalau Bapak jadi orang baik, iya. Apakah hadiah itu Bapak kasihkan ke teman? Setelah mendengar penjelasan Pak Mario, saya kasih ke teman saya. Saya mau kesini lagi. Ya, Pak Richard. Pak Richard. Kalau anak Bapak titip ke temannya, tolong berikan undian. Temannya beli dua nomor, 35 dan 36. Di dalam hati temannya, anak Bapak nomor 36. Yang keluar undian 36. Bapak ingin teman anak Bapak memberikan mobilnya ke anak Bapak atau tidak? Tidak, ya? Tidak. Jadi biar dia simpen aja mobilnya. Iya. Belum insaf. Sudah lihat bahwa yang orang bilang saya motivator, inspirator, life consultant, itu tidak benar. Karena perubahan pengertian yang menjadikan orang baik tidak dari saya, tapi langsung dari Tuhan. Dan sekarang kita menyaksikan sulitnya kebaikan itu sampai di sini. Sahabat-sahabat yang silver, mohon Anda bersabar ya. Kita tunggu beberapa segmen lagi apakah beliau insaf nanti ya. Super sekali Pak Mario. Baiklah Pak Mario dan juga sahabat-sahabat Indonesia yang super, kami akan segera kembali tentunya di